Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini, pembahasan kita masih membahas seputar bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisabin wal 'adzab. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis yang menjelaskan adanya sekelompok dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka berjumlah 70,000 orang yang masuk ke dalam al-jannah bighairi hisabin wal 'adzab, tanpa melalui proses hisab dan azab. Dan telah kita sebutkan sifat dari mereka di hadis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Naam. Wa la yatatayyarun, tidak pula melakukan tiyarah. Dan telah kita sebutkan definisi dari tiarah pada pembahasan yang sebelumnya. Wala yaktabun, demikian pula tidak melakukan pengobatan dengan cara al-kai. Dan telah kita definisikan pada pembahasan yang sebelumnya pengertian dari pengobatan tersebut. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan penjelasan sedikit dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Asy'ari rahimahullah, di mana beliau menyebutkan dalam mensyarah bab ini tentang kriteria seseorang yang mereka akan dijamin masuk ke dalam al-jannah bighairi hisabin wal 'adzab, yaitu mereka memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah orang tersebut harus membersihkan amalan-amalannya dari syirik besar atau syirik kecil, sehingga ini kriteria yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga harus membersihkan amalan-amalannya dari perbuatan-perbuatan bid'ah, baik yang berhubungan dengan ucapan-ucapan yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah yang berhubungan dengan keyakinan, ataukah yang berhubungan dengan perbuatan dan amalan. Sehingga dia harus menjalankan amalan-amalan perbuatannya sesuai dengan apa yang disyariatkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang berikutnya adalah dia naam harus membersihkan amalan-amalannya dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan penjelasan beliau rahimahullah seputar kenapa seseorang yang berkeinginan untuk dikategorikan sebagai ahli jannah yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa adab, hendaklah ia membersihkan amalan-amalannya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wal ma'asi allati taqdiru tauhid wa tamna'u kamalahu. dan kemaksiatan-kemaksiatan akan mengotori tauhid dan akan menghalangi kesempurnaan tauhid tersebut. Sehingga maksud dari seseorang yang dijamin masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab adalah seseorang yang memiliki tauhid yang sempurna, sehingga tauhidnya tersebut menyebabkan pelakunya meninggalkan kesyirikan, baik asghar atau akbar, kecil atau besar, kemaksiatan-kemaksiatan dan perkara-perkara kebid'ahan. Naam. Ini menunjukkan sempurnanya tauhid seorang hamba. Wa ta'uquhu an husuli atharihi. Kemaksiatan-kemaksiatan juga akan menghalangi seseorang dari mendampakkan, dari mendapatkan dampak-dampak positif dari tauhid. Subhanallah. Ternyata demikian kriteria seseorang yang dijamin masuk ke dalam al-jannah bighairi hisabin wal azab. Sehingga dengan sebab-sebab seperti inilah al-muallif rahimahullah memasukkan dan menjadikan bahkan contoh teladan seseorang yang telah menyempurnakan at-tauhid adalah sosok Nabi Allah Azza wa Jalla Ibrahim Al-Khalil alaihi as-salatu wassalam. Dalam arti kata, apabila seseorang berkeinginan untuk bisa menyempurnakan tauhid, contohlah Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi as-salatu wassalam. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan beberapa persyaratan yang tadi kita sebutkan sekaligus sebagai evaluasi untuk kita seluruhnya agar sejenak memperhatikan amalan-amalan kita, ucapan-ucapan kita, bahkan keyakinan-keyakinan kita sejauh mana di hari ini dan di waktu ini kita serius di dalam merealisasikan menyempurnakan tauhid. Nah, sejauh mana kita bersungguh-sungguh di dalam menyempurnakan tauhid. Nah, kalau semisal menjumpai di sana ada ketimpangan, ada kekurangan, maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa berupaya untuk melakukan yang terbaik. Yang terbaik. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat, dalam sebagian pentafsiran maknanya adalah kuat dari sisi iman, sehingga dengan keimanan yang kuat menyebabkan akhirnya dirinya kuat untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, adalah seorang yang lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang dha'if, yang lemah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirimu, sehingga dalam perkara pertama yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah memiliki semangat, himmah, motivasi untuk melakukan perkara kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah, dan jangan lupa Nabi mengingatkan meminta pertolonganlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan-kebaikan yang dirasakan bahkan dimiliki oleh seorang hamba, baik kebaikan tidak hanya dalam urusan-urusan dunia, bahkan dalam urusan iman dan amalan-amalan saleh, datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidaklah ada, tidaklah datang kepada kalian satu nikmat melainkan datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk ia senantiasa meminta bantuan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa berdoa agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan senantiasa memberikan kepada dirinya istiqamah di dalam memiliki himmah, semangat dalam melakukan perkara-perkara kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian perkara yang berikutnya yang Rasul ajarkan dalam hadis ini adalah wala ta'jaz, dan janganlah kalian menjadi seorang yang mudah berputus asa, lemah, mudah surut, labil. Ketika tertimpa sesuatu akhirnya dia menyerah. Akhirnya dia menyerah. Tapi indahlah dia terus memiliki semangat dan senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, yang dengannya dia akan meraih dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena itulah Nabi SAW menganjurkan dan bahkan mengajarkan kepada kita doa yang sekiranya seorang muslim jangan sampai melupakannya di dalam membaca doa ini, karena kandungan isinya demikian besar dan bermanfaat untuk dirinya. Yaitu hadis Nabi SAW, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berisikan permintaan pertolongan kepada Allah, bantuan kepada Allah Azza wa Jalla, agar supaya Allah Azza wa Jalla membantunya, menolongnya untuk senantiasa dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa dia bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar supaya dia bagus di dalam melakukan amalan-amalan ibadah kepada Allah Tabarak wa ta'ala. Bahkan Rasul menasihatkan kepada seorang sahabat yang Rasul ajarkan doa ini, wala tansa fi duburi kulli salatin, jangan kamu melalaikan, melupakan untuk membaca doa ini di setiap penghujung-penghujung dari seseorang melakukan ibadah sholatnya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Faman haqqaqa tauhidahu, maka seseorang yang telah menyempurnakan tauhidnya dengan ketiga sifat yang tadi dijelaskan oleh mu'alif rahimahullah, ia tinggalkan syirik besar dan syirik kecil, ia tinggalkan kemaksiatan, ia juga tinggalkan perkara-perkara kebid'ahan. Nah, seseorang yang telah melakukan ketiga perkara ini, menyempurnakan tauhidnya, bi'anim tala'a qalbuhum minal imani wa tauhidi wal ikhlas, sehingga secara otomatis hatinya dipenuhi dengan iman. Seseorang yang telah melakukan ketiga amalan ataukah ketiga perbuatan tersebut, hatinya akan dipenuhi dengan iman. Wa tauhid, demikian pula akan dipenuhi, diisi dengan tauhid. Wal ikhlas, dan demikian pula keikhlasan di dalam beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa saddaqathu al-a'mal, dan yang demikian dibenarkan oleh amalan-amalannya. Dibenarkan oleh amalannya. Tidak hanya sekedar pengakuan, tidak hanya sekedar bersifat keyakinan, tapi ditampakkan oleh amalan-amalan lahiriah yang nampak dilakukan oleh dirinya. Sehingga bila demikian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, seseorang yang telah menyempurnakan tauhid adalah seseorang yang baik, yang bagus, yang sempurna hatinya dan amalannya. Yang telah sempurna, baik hatinya dan amalannya. Hatinya diisi, dipenuhi dengan iman dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalannya juga demikian, nampak dia seseorang yang taat kepada Allah. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam meninggalkan kesyirikan, meninggalkan ahli syirik, bahkan beliau senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang lain sebagai contoh panutan untuk orang lain dalam perkara kebaikan. Naam. dan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Inilah contoh dari keadaan seorang hamba yang telah menyempurnakan tauhidnya. Sehingga kapan seseorang dia bisa mencontoh Nabi Ibrahim, meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam, ia akan dikategorikan termasuk dari mereka orang-orang yang akan masuk ke dalam al-jannah bighairi hisab, tanpa melalui hisab wal azab, dan tanpa melalui azab, sebagai bentuk kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya. Kemudian disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, bi'an yang qadat li awamirillah, sehingga kapan seseorang dia memiliki perkara-perkara tersebut, maka dia akan tunduk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ta'i'atin munibatin mukhbatatin, ia menjadi seorang yang taat, ia menjadi seorang yang senantiasa kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika melakukan kesalahan dia ingat, dia bertobat. Ketika terjerumus ke dalam kemaksiatan dia ingat, dia bertobat. Inilah keadaan seorang yang telah menyempurnakan keikhlasan di dalam hatinya, menjadi seorang yang muniban, yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengembalikan urusannya, tidak hanya mengembalikan dalam perkara tawakalnya, juga senantiasa kembali mengingat Allah Azza wa Jalla ketika dirinya terjatuh ke dalam noda-noda kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yajruh dhalika bil israri ala syai'in minal ma'asi, sehingga menyebabkan orang tersebut tidak terjerumus untuk melakukan kemaksiatan secara terus-menerus, tidak terjatuh secara terus-menerus di dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia salah, terkadang dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, namun tidak terus-menerus dia melakukannya. Ia akan segera ingat, ia akan segera bertobat, dia akan segera menyesali amalannya dan berupaya untuk memperbaiki perbuatan-perbuatannya tersebut. Inilah keadaan seorang yang disebutkan oleh ma'alif rahimahullah sebagai seorang yang telah menyempurnakan tauhidnya. Fahadha alladhi yadkhulul jannah bighairi hisabin, inilah keadaan mereka orang-orang yang kata ma'alif rahimahullah akan masuk ke dalam al-jannah tanpa melalui proses hisab. Sehingga inilah kriteria-kriteria mereka orang-orang yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab. Wa yakunu minas sabiqina ila dukhuliha wa ila tabawwi al-manazil minha, sehingga mereka termasuk dari orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang awal masuk menempati al-jannah dan tinggal menempati rumah-rumah yang ada di dalamnya. Ketika sebagian ahli tauhid dia harus dihisab, sebagian yang lainnya dia harus diazab, baru kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah. Adapun mereka yang masuk tanpa hisab dan tanpa azab, akan Allah Azza wa Jalla masukkan dirinya ke dalam al-jannah dan menempati al-jannah pada awal kalinya. Nah, ini termasuk dari mereka orang-orang yang pertama masuk dan menempati al-jannah. Kalau semisal kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seberapa lama hisab sampai akhirnya semua makhluk telah diselesaikan hisabnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai gambaran ke, untuk kita seberapa lamanya proses hisab tersebut. Nah, kata Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan seorang mukmin yang fakir. Yadkhulul fuqara'ul jannah qablal aghnia bi 500 amin. Sesungguhnya seorang yang fakir dari kalangan ahli tauhid akan memasuki al-jannah sebelum orang-orang kaya dari kalangan umat Islam ahli tauhid sejarak selama 500 amin, 500 tahun lamanya, sehingga orang-orang fakir masuk lebih dulu ke dalam al-jannah sementara orang-orang yang kayanya masih tertahan untuk melakukan proses-proses hisab. Naam, ia mengalami proses hisab yang panjang yang tidak sepanjang yang dirasakan oleh mereka orang-orang yang fakir. Naam, karena untuk seorang yang kaya yang berharta, Allah akan bertanya kepada dirinya tentang hartanya, an malihi, ya kan, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan dalam perkara apa dia nafkahkan. Sementara seorang yang fakir, karena mereka tidak memiliki harta, mereka terbebaskan dari pertanyaan tersebut. Mereka lebih dahulu masuk ke dalam al-jannah sementara orang-orang yang kayanya masih tertahan selama 500 tahun lamanya. Subhanallah. Bila mana proses penghisabannya sedemikian lama, belum orang-orang yang kayanya hingga menyelesaikan proses hisabnya, maka tergambarkan di sisi kita bagaimana ahli tauhid yang telah menyempurnakan tauhidnya yang masuk ke dalam al-jannah bi ghairi hisabin wal adab, ternyata mereka sudah masuk ke dalam al-jannah demikian lama waktunya. Baru kemudian orang-orang yang lainnya Allah Azza wa Jalla masukkan mereka ke dalam al-jannah. Ini tentu keutamaan yang besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada seseorang yang benar-benar menyempurnakan iman dan keikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian dijelaskan pula oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Su'di rahimahullah, wa man, naam, wa min akhass ma yadullu ala tahqiqihi kamalul qunuti lillahi wa quwwatu tawakkuli ala Allah. Termasuk dari perkara yang menjadi kekhususan seseorang yang benar-benar menyempurnakan tauhid adalah sempurnanya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuatnya tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla, bihaitsu la yaltafitu al-qalbu ila al-makhluqin fi sya'nin min syu'unihi. Yang demikian terlihat di mana ahli tauhid yang telah menyempurnakan keikhlasannya dan tauhidnya, hatinya tidak berpaling, tidak cenderung, tidak kemudian memiliki harapan kepada makhluk, fi sya'nin min syu'unihi, dalam seluruh perkara-perkaranya. Ia hanya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hanya mengharapkan jalan keluar dari permasalahannya, ia mengharapkan bantuan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan sempurnanya dan kuatnya tawakal dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sifat mereka Rasul sebutkan tidak minta diruqyah. Sifat mereka pula ketika terjatuh ke dalam penyakit, tidak ketika memiliki sakit, maka ia tidak melakukan kai. Nah, tidak bertatayur, tidak beranggapan bahwasanya hari ini adalah hari sial, tanggal ini adalah tanggal sial, bulan ini adalah bulan sial, sehingga dia memilih hari, tanggal, waktu selainnya. Nah, karena dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa la yastashrifu ilaihim biqalbihi, ia tidak menoleh dengan hatinya ke arah mereka. Wa la yas'aluhum bilisani maqalihi aw halihi, bahkan ketika memohon bantuan, meminta permintaan, ia tidak meminta kepada mereka dengan lisan ucapannya atau lisan keadaannya, tidak secara zahir ataukah sembunyi-sembunyi. Nah, sehingga dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian penyair menyebutkan, idza atatka musibatun fasbir laha sabral karami fa innahu bika arhamu, fa idza syakauta ila ibni adama fa innama syakauta ila alladhi la yarhamu. Sebagian penyair menyebutkan, apabila engkau tertimpa satu musibah, fasbirlah, bersabarlah terhadap musibah tersebut dengan kesabaran yang mulia. Karena sesungguhnya dia, yaitu Allah Azza wa Jalla, kepadamu adalah zat yang maha penyayang. Sehingga jangan memiliki su'udzan, buruk sangka kepada Allah. Ketika dia tertimpa musibah, akhirnya dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menganggap dia sudah berinfak, menganggap dia sudah sering melakukan qiyamul lail, menganggap dia sebagai seorang yang sering berpuasa, namun kenapa musibah ini datang menimpanya? Tidak, kenapa tidak Allah berikan kepada orang selainnya yang lebih rusak akhlaknya, yang lebih jelek ibadahnya? Tidak demikian yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bersabar karena Allah azza wa jalla adalah zat yang maha penyayang kepada hambanya. Wa idza syakauta ila ibni adam, apabila engkau ketika tertimpa satu musibah kamu berkeluh kesah kepada ibnu adam, mengeluhkan saya demikian dan demikian, saya telah tertimpa demikian dan demikian, innama syakauta ila alladzi la yarhamu, sesungguhnya kamu mengeluh, engkau mengadu kepada seseorang yang tidak memiliki sifat rahim, penyayang, pengasih sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Bal yakunu zahiruhu wa batinu wa aqwaluhu wa af'aluhu wa hubbuhu wa bughduhu wa jami'u ahwalihi kulliha maqsudan biha wajhallah muttabi'an fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ia menjadikan ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, rasa cintanya, rasa bencinya, bahkan seluruh keadaan-keadaannya secara keseluruhan, ia maksudkan, ia tujukan, ia niatkan mendapatkan wajah Allah, pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttabi'an fiha Rasulullah, ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian di antara mereka, para ulama, mengategorikan dan memasukkan jenis tauhid yang keempat yang wajib dilakukan, diwujudkan oleh ahli tauhid, yang dikenal dengan tauhid al-mutaba'ah, di mana dia menjadikan satu-satunya makhluk yang dia ikuti, yang dia benarkan, yang ia contoh amalannya dan perbuatannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan ucapan seseorang, siapapun mereka, maka termasuk dari konsekuensi tauhid mutaba'ah, dia lebih membenarkan, membela ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibenturkan antara ketaatan kepada Rasul dengan ketaatan kepada makhluk, maka dia kedepankan ketaatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dari konsekuensi tauhid al-mutaba'ah. Ia benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya manusia yang dia ikuti, yang dia benarkan, yang dia contoh amalan-amalannya. Sehingga ketika seorang meralisasikan tauhid, tidak hanya memperbaiki keikhlasannya, keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla dan ketakwaannya, tapi juga memperbaiki amalan-amalannya untuk sesuai dengan apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian di antara para ulama yang terdahulu mengatakan, dakhaltu fil Islam, saya telah masuk ke dalam Islam dan mempelajari Islam selama sekian puluh tahun lamanya. Kemudian saya mengetahui bahwasanya ternyata di sana ada dua kenikmatan yang saya tidak mengetahui mana di antara kedua kenikmatan tersebut yang lebih besar antara satu dengan yang lain, menunjukkan keduanya sama-sama besar. Yang pertama, an hadani ilal Islam, kenikmatan ketika Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada saya sehingga masuk ke dalam Islam. Yang kedua, walam yaj'alni haruriyan, Allah Azza wa Jalla tidak menjadikanku sebagai seorang khawarij, seorang haruri, kelompok yang ma'ruf di zaman tersebut, kelompok yang mengasingkan diri mereka dari kekhilafahan Islam dan memberontak serta mengkafirkan kaum muslimin dan bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan kelompok khawarij, kelompok pemberontak yang tidak mau mentaati penguasa-penguasanya. Ini haruri. Nah, والناس في هذا المقام العظيم درجات. Dan keadaan manusia, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'ri rahimahullah, di kedudukan yang besar ini memiliki derajat-derajat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Likul walikullin darajatun mimma amilu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an masing-masingnya memiliki derajat-derajat yang sepantas, yang sepadan dengan apa yang mereka amalkan. Tentu seseorang yang lebih sempurna, dia akan mendapatkan kenikmatan dan derajat yang lebih sempurna sesuai dengan amalannya. Seorang yang kurang berbeda dengan orang tersebut. Seorang yang di bawahnya berbeda dengan yang berbeda dengan dirinya. Demikian seterusnya. Walikullin darajatun mimma amilu. Walaysa tahqiqu tauhid bitamanni wala bid'a bid'awa al-khaliyah min al-haqa'iq. Bukanlah yang dimaksud dengan merealisasikan, menyempurnakan tauhid hanya sekedar berangan-angan. Berangan-angan ia masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Berangan-angan untuk mendapatkan posisi tertinggi di dalam al-jannah yang Allah janjikan kepada ahli tauhid. Tidak demikian pengertian realisasi penyempurna tauhid. Wala bid'awa, tidak pula dengan hanya sekedar pengakuan, saya sudah menyempurnakan tauhid, saya sudah meninggalkan kesyirikan. Bukan demikian. Al-khaliyah minal haqa'iq, pengakuan-pengakuan yang kosong dari realita kenyataan amalannya. Kalau semisal hanya sekedar pengakuan, maka masing-masing orang bisa, ya kan, mengaku dia telah menyempurnakan tauhid. Namun di balik pengakuan ada pembenaran. Pembenarannya adalah melihat sejauh mana praktek dari apa yang diakunya. Kalau semisal antara pengakuan dengan pembenaran praktek amalannya memiliki kesesuaian, maka teranggap benar apa yang diakunya tersebut. Sehingga sebagian di antara mereka para ahli syair yang dinukilkan syair ini oleh mereka para ulama menyebutkan, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. bukanlah yang dikejar oleh seseorang, yang dicita-citakan oleh seseorang, yang diinginkan oleh seseorang adalah bagaimana dia mencintai orang lain. Tapi yang harus diprioritaskan, yang harus diupayakan, yang harus diutamakan adalah bagaimana caranya kamu menjadi seorang yang dicintai oleh orang lain. Kalau hanya sekedar mengatakan saya cinta kepada si fulan, saya cinta kepada si fulan, masing-masing orang bisa, ya kan? Saya cinta kepada si fulan, hanya sekedar pengakuan, mudah diucapkan, mudah diucapkan. Namun pertanyaannya adalah apakah si fulan mencintainya? Apakah si fulan cinta kepada orang tersebut? Sehingga yang seharusnya dimiliki bahkan diprioritaskan oleh seorang, bagaimana caranya dia dicintai oleh orang tersebut, bukan hanya sekedar dia mengaku dengan lisannya. Kalau semisal kita praktekkan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang harus kita kejar, yang harus kita prioritaskan, yang harus kita dahulukan adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla cinta kepada kita dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam agar beliau juga mencintai kita. Naam. Dan kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada makhluk serta kecintaan Rasul alaihi salam kepada seorang dari kalangan umatnya itu erat kaitannya dengan sejauh mana amalan-amalan yang dilakukan oleh sang hamba tersebut. Nah, sehingga antara pengakuan, antara cinta dengan amalan harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sehingga sebagian doa yang diajarkan oleh sebagian di antara mereka para ulama, ketika seseorang dia meminta dan memohon kecintaan Allah Azza wa Jalla, maka berdoalah dengan doa Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, saya memohon, meminta kecintaan-Mu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Tidak hanya memohon kecintaan Allah untuknya, bahkan ia memohon agar mencintai perkara apa saja yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahubba man yuhibbuk. Afan, mencintai seseorang yang dicintai oleh Allah azza wa jalla. Wahubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan juga mencintai seluruh amalan yang ketika saya mengerjakannya akan mendekatkan diri saya untuk mendapatkan dan meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia memohon ketiga perkara di dalam doa tersebut. Yang pertama memohon kecintaan Allah. Yang kedua memohon agar bisa mencintai seseorang yang dicintai oleh Allah azza wa jalla. Yang ketiga dia memohon agar supaya mendapatkan kecintaan kepada amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang dengannya ketika seorang melakukannya akan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Tajib wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafidhakum Allah.